Lagu tentang kita bersama. Isilah hidup dengan cinta agar kita tetap bahagia. Senyumlah, hidup itu indah. Inilah hari yang terindah. Bebaskanlah dirimu dari kesedihan mendalam. Saatnya kita tanamkan benih cinta di hidup kita. Oke, senyumlah hidup.